satu keping hatiku. Kau bawa dalam tiap untai senyumanmu. Kau juga yang hancurkan semua mimpi ini. Kau pugar hanya untuk kau remukkan lagi. Jadi biarlah aku pergi. Kan boleh.